bab asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik, wasalna al-an ila soal 42. Iqra ya Abu Raihan. Qala asy-syarih ila fadilatu syekhi hafizahullah ta'ala rahimahullah ta'ala minal mulahidi semaf'ul intirahu insirafu. Ini bukan fi'il, ini masdar. Ada alifnya. In fa'ala yanfa'il infi'al. Insirafu. Insirafu. Insirafu kathirun min tullabil ilmi an ittifani. Ittifani. An ittifani qawa'idil lughatil arabiyyati. Ma'a ahammiyatiha fama ta'li kukum fa'ajaba fadilatu. Halas, ya kukum. Harusnya Syekh Hafizahullah Ta'ala, Syekh yang mulia rahimahullah ditanya, dari alasan-alasan mulahat alasan. Dari satu alasan. Apa? Nyarinya di mana? Oh, diartikan alasan nyari di mana itu? Kesemuan? Ada atau di mana? Perkara-perkara. Berpaling itu insirof. Mulahat itu isimahku dari lahadho, sesuatu yang perlu diperhatikan. Di antara perkara yang perlu diperhatikan, adalah berpalingnya kebanyakan dari para penuntut-penuntut ilmu. Para penuntut-penuntut ini? Para penuntut ilmu dari menekuni kaidah-kaidah bahasa Arab, memungkinkan kaidah-kaidah bahasa Arab. Kemudian mana kemudian? Bersama pentingnya kaidah bahasa Arab tersebut, maka apa yang terikat pada namanya bukan mau istighfar, mau musulah. Maknanya bukan mausulah, ma istifhamiyah. Maka apa? Komentar Anda. Su'ila fadilatu syaihi rahimahullah. Kalau hafidhahullah seringnya mungkin cetakan lama yang dia masih hidup. Kalau cetakan yang sudah dia meninggal ditulis dengan apa? Rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau rahmatan wasi'ah. Fadilatu dibaca rafa kenapa? Saibul fa'il. Asy-syaihi. Nah. Minal mulahadi insirafu ya khana. Pak Usman. Fa'il. Fa'il dari mana? Mbak Sofia. Khabar. Mbak Sofia. Mubtada, kenapa? Sebelumnya jar majrur ya Pak Usman. Enggak mungkin dia mubtada. Jar majrur di sini sebagai khabar muqaddam. Katsirin, apa Usman? Mudaf ilaih. Min thullabil ilmi an itqani qawaidil lughatil arabiyyah. Nah. Etqani. Apa Isa? majrur bi an. Nah. Atqana yut'inu at'an. Af'ala yuf'ilu if'al. Qawa'idi mudhaf ilai al-lughatil mudhaf ilai lati al-arabiyyati na'at. Kenapa qawa'idah? Maful berdari? Kalau dia ada alif lamnya, bisa. Anil etqani qawa'idah. Begitu. Di sini lebih mudahnya, lebih tepatnya dibaca mudhaf mudhaf ilai. Kraya Babil. Fajab fadilatuhu biqawlihi na'am. Fahmul lughatil arabiyyati muhimmun. Sawa'un fi qawa'id fi qawa'ida. Fi qawa'idil i'rabi aw qawa'idil balaghati. Kulluha muhimmatun. Walakin bina'an ala annana walhamdulillahi arabun fa innahu yumkinuna an nata'allama duna an na'rifa qawa'idal lughatil arabiyyati lakin minal kamali an yata'allama al insanu qawa'idal lughatil arabiyyati fa anna ahattu ala ta'allumil lughatil arabiyyati fi jami' qawa'idiha. Maka fadilatu yang mulia, Syekh yang mulia menjawab dengan ucapannya, ya, memahami bahasa Arab sangatlah penting, baik dalam kaidah-kaidah Arab ataupun kaidah-kaidah balagh. Sastra. Semuanya sangat penting, akan tetapi dibangun atas bahwasanya kami segala puji bagi Allah, kita segala puji bagi Allah adalah Arab, maka sungguhnya orang-orang Arab maka sungguhnya memungkinkan untuk kita mempelajari belajar tanpa mengetahui kaidah-kaidah bahasa Arab. Akan tetapi termasuk dari kesempurnaan adalah seorang insan mempelajari kaidah-kaidah Arab bahasa. Kaidah-kaidah bahasa Arab. Maka aku menghasum untuk mempelajari kaidah-kaidah Arab pada seluruh kaidah-kaidahnya. Mempelajari bahasa Arab. Bahasa Arab pada seluruh kaidah dengan seluruh kaidah-kaidahnya. Fahmul lughatil arabiyyatu muhimmun. Muhimmun. Khabar. Mubtada'nya fahm. Nah. Annana walhamdulillahi arabun. Arabun. Coba Luqman. Arabun itu jamak dari Arabi. Arabi itu orang Arab, arabun orang-orang Arab. Sama dengan Yahudi. Satu orang Yahudun, orang-orang Yahudi. Baca rafa sebagai apa? Indah ya Abdillah, Arabun. Khobar apa? Khobar mubtada, khobar kana, atau khobar inna? Khobar anna. Itu ala annana. Fa innahu yumkinuna an nata'allama duna an na'rifa qawaidal lughati arabiyyah. Yumkinuna. Namirna sebagai apa? Baishak. Fa'il. Mudhari' kok nanya di belakang fa'il ya, enggak bisa. Kalau fi'il mudhari' itu nahnunya di depan. Numkinu. Nah, baru fa'ilnya. Kalau fi'il madhi, nunnya di belakang. Kata benar. Nafas. Naktubu, nunnya di depan. Kalau mudhari'. Tadi sebagai apa? Maf'ul bih. Mana fa'ilnya? Baik. Pak Eman apa Nabila? Mana? Ambil hu yang mana? Boleh fa'il di depan fi'il? Nah, boleh. Fa'il harus kalau tak salah fi'ilnya. Konumer? Nah, masdar mu'awwal dari anna ta'allam. Ya, kita orang Arab, mereka orang Arab. Mungkin bagi mereka untuk belajar tanpa tahu fa'il, naibul fa'il. Ya kan? Sama kita orang Indonesia enggak perlu tahu ini pelaku, subjek, predikat. Ya. Masih ingat itu subjek, predikat, objek. Serangan gitu kan. Nah, kalau kita ajam enggak belajar bahasa Arab, ya enggak bisa. Nah, ini dia berbicara bahwasanya kami, kita orang Arab. Nah, alhamdulillah sudah pintar bahasa Arab. Sejak kecil, ya kan? Nah, maka jangan heran orang-orang anak-anak Arab itu kok pinter bahasa Arab masih kecil-kecil, karena memang bahasa ibunya. Nah, tentunya ajam ya harus belajar bahasa Arab. Baik. Duna an na'rifa qawaida. Na'rifa, rofa, nasab, jazm. Kenapa? Nah, karena nasabnya? Kenapa? Fa'ilnya? Fa'ilnya domir mustatir jujuban takdirunan. Baik, qawaida. Maful, maful apa? Al-lughati Basofia. Nah, lakin minal kamali an yata'allam al-insanu. Insanu Balukman. Fa'il, wa'idah, wa'isa. Al-lughati. Nah, fa'ana ahutsu. Ahutsu rafa' nasab. Jazm. Kenapa? Fa'ilnya. Ala ta'allumi lughati arabiyyati fi jami'i qawa'idiha. Qawa'idi mudhafun ilai ghairu munsharif, dijar dengan kasrah karena dia menjadi mudhafun ilai. Iqra ya hana. Su'al ats-tsalits wal arba'un. Faruhu. Ceritanya. Ambil tafadruhu di sholat al-ilmi. Syekh ditanya, mana yang lebih obrol, yang lebih utama? Memfokuskan diri untuk berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla atau memfokuskan untuk belajar ilmu. Menuntut ilmu. Baik. Ayyuhuma afdalu. Afdalu. Sada. Sebagai khabar. Ayyuhuma mubtada. Nah. At taqarrubu badan. Fa ajaba qailan, iqra ya Abu Nabila. Fa ajaba qailan, talabul ilmi afdalu wa aula wa aula wa aula wa bi imkani talabul ilmi talibil ilmi ayda huwa wa huwa yaktubul ilmi ilma ilma itu salah. Walaupun mungkin ayat kuma bid dakwati ilallahi wa huwa ana ghairi ilmi. Qala Allah Ta'ala kul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basira. Wa kaifa yakunu kunaka dakwatun kan dakwatan bila ilmu wala ahadu wala ahada wala ahada da'a biduni ilman ilmin ilmin abadan wa may yad'u biduni ilman ilmin indawillah la yuwaffaq la yuwaffaqu la yuwaffaqu fil majhul. Tidak diberi taufik, bukan tidak memberi taufik. Beda antara muwafiq dan muwafaq. Muwafaq yang memberi taufik, muwafaq yang diberi taufik. Maka dijawab dengan beliau menjawab dengan berkata, berkata mempelajari ilmu afdal pada dasarnya. Lebih utama. Lebih utama. Tapi mungkin. Dan mungkin bagi seorang menuntut ilmu. Bagi seorang menuntut ilmu sambil berdakwah. Kok sambil berdakwah? Dia berdakwah dalam keadaan menuntut ilmu. Artinya belajar juga dakwah. Belajar sambil dakwah gitu ya. Dan tidak mungkin menegakkan dakwah kepada Allah dalam keadaan tanpa ilmu. Firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala berfirman. Katakanlah, inilah jalan agamaku dan yang mengikutiku. Mengajak mana? Yang mengikutiku? Inilah jalan agamaku, mengajak kalian kepada Allah, di atas ilmu. Bisa. Dan maka bagaimana di sana berdakwah dengan tanpa ilmu, dan tidak ada satupun dakwah tanpa ilmu. Tidak ada seorang pun yang berdakwah tanpa ilmu. Artinya yang bisa berdakwah tanpa ilmu selama-lamanya. Dan siapakah yang berdakwah tanpa ilmu? Bukan pertanyaan nih, barang siapa yang berdakwah tanpa ilmu, maka dia tidak diberi petunjuk. Qailan. Sebagai Mahfuz deh. Mustaq. Hal. Mana sahibul halnya? Sahibul halnya Numer Mustaqir. Numer Mustaqir pada ajab. Talabul ilmi afdalu. Afdalu. Apa numer? Oba dari? Nah, wabi imkani talabul ilmi an yada'wa. Yada'wa. Nasab, kenapa? Wa huwa yatlubul ilma. Al ilma maf'ul bih. Wa la yumkinu an yakuma bidda'wati ila Allahi wa huwa ala ghairi ilmin. Nah. tidak mungkin. Yumkin an yakum. Mana fa'ilnya yumkin? Ya kana? Masdar mu'awal. Wala yumkinu al-qiyam bidakwa ilallahi wa huwa ala wiri ilmi. Qala Allah Ta'ala kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin. Fa kaifa yakunu hunaka da'watan? Da'watan? Oke, isimnya? Nah, hunaka wala ahada ahada mansub sebagai apa? La nafiyatu lil jinsi. Kalau mufrad berarti hukumnya apa? Mabni. Mabni atas tanda nasabnya. Ga'a biduni ilmin abadan. Dorof. Waman yada'u biduni ilmin la yuwaffaku. La yuwaffak. Yuwaffak. Sim. Fi'il mudhari'. Majhul. Tidak diberi taufik. Wallahu a'lam bis-shawab. Naktabi bihadza.